Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Untuk umahat yang ingin ngobrol di luar saja. Umahat yang ingin bincang-bincang di luar saja, jangan mengganggu mereka yang jauh-jauh untuk talabul ilmi. Berdosa antum. Nah. Ayuh ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Untuk sesi kedua ini berkaitan dengan tausiah bagi wali santri ya, sekaligus pembagian rapot. Namun ini pun sangat penting bagi kita semua untuk mengetahuinya dan mengilmuinya ya, terkhusus kepada santri-santri kita yang sudah mulai beranjak dewasa ya. Di antara mereka ada yang sudah mempunyai cita-cita, ada yang nanti kalau saya besar ingin menjadi ustadz, ingin menjadi da'i, ingin menjadi ini, pengusaha, dan lain sebagainya. Ya. Tetapi barakallahu fikum, satu yang harus diterapkan di dalam diri kita semua, terkhusus para santri. Mana santri? Santri? Hadir semua ya? Nah. Ikhlaskan niat, luruskan niat dalam talabul ilmi. Ya. Karena keikhlasan adalah sebab keistiqomahan seseorang di dalam agamanya. Illa ibadakal mukhlasin, kata iblis. Kami akan menyesatkan anak Adam, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah sebab terbesar selamatnya seseorang daripada fitnah. Setiap berubah hati kita pergi dari keikhlasan, kembali perbaiki. Hati manusia berbolak-balik. Maka sepantasnya bagi kita untuk terus mengoreksi hati kita, mengoreksi niat kita. Jangan sampai kita beramal di dalam agama ini karena seseorang, entah karena istrinya, entah karena suaminya, entah karena orang tuanya, tetapi hendaknya hanya karena Allah Subhanahu wa taala kita beragama. Sehingga mudah-mudahan dengan keikhlasan niat dan kelurusan niat tadi, Allah selalu bimbing kita ketika hendak terjatuh ke dalam salah, diingatkan segera, dilunakkan hatinya untuk menerima kembali kepada kebenaran. Nah, saya menyampaikan hal ini karena suatu ketika saya bertanya kepada santri semuanya. Masing-masing saya tanya, apa cita-cita kalian setelah dewasa nanti? Pengen jadi ustaz. Masya Allah. Kenapa pengen jadi ustaz? Supaya banyak uang. Masya Allah. Masya Allah ini berubah. Tadi Masya Allah karena takjub kebaikannya, pengen jadi ustaz, berdakwah. Yang ini Masya Allah, supaya banyak uangnya. Anda bilang ustaz itu enggak punya uang. Iya. Ustaz punya mobil enggak? Enggak. Ustaz punya rumah? Enggak. Punya motor? Punya. Itu motor dakwah itu. Ustaz enggak punya apa-apa. Iya. Kalau mau cari uang, jangan jadi ustaz. Ya. Ustaz itu berdakwah menyampaikan ilmu. Ya. Bukan untuk cari uang. Kalau mau cari uang, ya, jadi pengusaha. Dakwah sambil usaha. Mudah-mudahan dikasih rezeki yang lapang. Maka terpanggil saya untuk menyampaikan pembahasan ini. Hendaknya kita semua mengoreksi niat. Ketika kita menuntut ilmu, ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ingin menyampaikan, menyebarkan dakwah ini, menyampaikan agama ini ke seluruh umat. Bukan untuk mencari ma'isyah duniawiyah. Ya. Barakallahu fikum. Karena disebutkan dalam kitab Tauhid, minasyirki iradatul insani bi'amalihi dunya. Termasuk kesyirikan adalah ketika seseorang dalam amalannya, amalan solehnya, amalan akhirat, ditujukan untuk mendapatkan dunia. Dia belajar tujuannya supaya dapat ijazah. Dia belajar supaya dipanggil alim. Dia belajar supaya dibilang qori. Dia belajar supaya dipanggil ustad. Dia belajar supaya dapat nama, ya, supaya tersohor, supaya dipandang, supaya dikenal, dan lain sebagainya. Ini semua tujuan-tujuan duniawi yang dapat merusak keikhlasan seseorang di dalam agamanya. Ingat, minasyirki, termasuk daripada kesyirikan. Iradatul insan, keinginan seseorang, bi'amalihi dunya, dengan amalannya bertujuan untuk dunia. Ya, hati-hati. Mari kita periksa diri-diri kita. Apakah kita belajar itu tujuannya untuk Allah atau untuk mencari duniawi? Kita belajar untuk Allah atau supaya dibilang alim? Kita belajar supaya mendapatkan ridha dan pahala dari Allah atau supaya disebut ustadz atau dai dan yang lain sebagainya? Na'udzubillah. Ya. Disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan santri ya. Man ta'allama ilman, siapa yang mempelajari ilmu, mimma yubtagu bihi wajh Allah, yang seharusnya ditujukan hanya untuk wajah Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya, tetapi dia tidak mempelajari agama itu kecuali untuk mendapatkan kenikmatan dunia, lam yajid urfal jannah, dia tidak akan mencium bau surga. Ya, ancaman yang sangat keras. Ya, siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya ilmu itu ditujukan untuk Allah, tetapi justru dia mempelajarinya untuk mendapatkan dari urusan duniawi, kenikmatan duniawi, dia tidak akan mencium baunya surga. Ya, rawahu Abu Dawud. Ya, perlu diketahui, dan ini harus kita terapkan pada diri kita semua, bukan hanya santri, semua. Tujuan kita menuntut ilmu tiga. Kita semua lagi belajar ya, termasuk saya lagi belajar di sini. Ya. Tujuan kita dalam menuntut ilmu itu tiga. Yang pertama, ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah. Ilmu itu, ketika kita mempelajari ilmu, itu kita sedang ibadah. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim, pahala menuntut ilmu lebih afdol, lebih utama daripada pahala jihad. Apalagi sekarang gak ada jihad pedang. Ya. Yang ada jihad, menjihad, apa, memerangi kebodohan dan hawa nafsu. Maka kebodohan dan hawa nafsu dilawan dengan ilmu. Ya, maka menuntut ilmu lebih utama daripada jihad fisabilillah. Dan itu termasuk jihad. Menuntut ilmu termasuk jihad. Karena untuk memperjuangkan dan mempertahankan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang pertama. Bahwa menuntut ilmu, tujuan kita yang pertama adalah ibadah kepada Allah. Jadi antum relakan liburannya, datang ke majelis taklim, itu untuk ibadah. Bukan untuk hal yang sia-sia. Bukan untuk sekedar ketemuan dengan teman. Bukan sekedar untuk transaksi, jual beli dan lain sebagainya. Bukan untuk kebutuhan ini dan itu, bukan. Ya, barakallahu fikum. Hati-hati. Jangan sampai pahala kita berkurang karena salah di dalam niat. Ya. Karena pahala seseorang di antara kita berbeda-beda. Ada yang utuh, ada yang mungkin kurang, ada yang gak dapat sama sekali. Siapa yang utuh? Mereka yang betul-betul datang ke majelis ta'lim ikhlas karena Allah, ingin mempelajari agama Allah, ingin terangkat kebodohan dari dirinya, ingin diamalkan, itu yang mudah-mudahan mendapatkan pahala sempurna dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pun yang berkurang, yang mempunyai tujuan lain. Ya. Dan tujuan itu lebih dia condongi. Ya. Mungkin ada di antara kita yang datang hanya untuk berdagang. Afan. Ini kalau yang kecenderungannya untuk berdagang. Kalau dia memang semangat ta'lim, ada dagangan, gede dagangan ta'lim, mudah-mudahan. Tapi kalau dia tidak mau datang, kecuali kalau hanya ada yang beli, kecuali kalau ada barang yang dijual, ini hati-hati, bisa mengurangi ya pahala antum. Ya. Barakallahu fikum. Maka ikhlaskan niat. Betul-betul kita datang itu karena Allah. Ya. Adapun dagangan misalnya itu hanya sambilan, daripada enggak bawa apa-apa, bawa ajalah. Ya. Enggak ada barang, datang taklim. Ada barang, datang taklim. Jangan sampai enggak ada barang, udahlah enggak ada taklim, enggak ada yang bisa dijadikan sampingan. Lah, ini bisa mengurangi pahala. Ya. Barakallahu fikum. Maka betul-betul luruskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali ke pembahasan bahwa yang pertama kali tujuan kita menuntut ilmu adalah ibadah. Bahkan Al-Imam Ibnu Mubarak mengatakan tidak ada yang lebih utama setelah kenabian, ya, kecuali menuntut ilmu atau menyebarkan ilmu. Dan itu kita sekarang yang sedang tempuh, menuntut ilmu atau menyebarkan ilmu. Bayangkan, tidak ada yang saya lihat lebih utama setelah kenabian daripada menuntut ilmu atau menyebarkan ilmu. Ini kita subhanallah lagi berada di jalannya para anbiya, lagi menempuh jalannya para sahabat yang mereka sungguh-sungguh duduk di hadapan Nabi untuk menuntut ilmu, mendengarkan firman Allah dibacakan, mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan. Naam. Barakallahu fiik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuan kita menuntut ilmu adalah untuk mengangkat kebodohan. Untuk mengangkat kebodohan. Ya. Jadi ketika kita datang, niatkan. Ya, niatkan untuk Allah, ya. Dalam artian kita membawa sekeranjang kebodohan. Saya harapkan dengan datang ke majelis ilmu, ini kebodohan yang saya bawa hilang. Mudah-mudahan dengan demikian datangnya kita ke majelis ilmu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita datang dengan membayangkan di dalam hati kita, saya membawa sekeranjang kebodohan penuh. Dan saya berharap pulang dari majelis ilmu kebodohan ini hilang semua. Kenapa? Sudah dibahas dan diketahui, dipelajari di majelis ilmu. Jangan hanya sekedar sampingan saja. Daripada di rumah kosong, lebih baik taklim, lebih baik, ya, lah, betul-betul. Ya. Nah, niatkan untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Ya. Menghilangkan kebodohan dan juga mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, tujuan kita menuntut ilmu adalah menyebarkan kebenaran. Ya. Coba azamkan di setiap diri-diri kita. Setiap kita mendapatkan faedah ilmu, bagi kepada yang lain. Entah itu istri, entah itu anak, entah itu saudara. Ya. Walhamdulillah, sekarang ada media sosial. Ya. Daripada digunakan untuk yang tidak manfaat, untuk Facebookan, untuk main game, untuk hal-hal yang lainnya yang sia-sia, gunakan untuk menyebarkan kebaikan. Ya. Saya ucapkan, ya, jazahumullahu khaira, semoga Allah membalas mereka yang terkadang membuat status bagus sekali. Saya mendapatkan faedah dari status yang mereka pasang. Subhanallah, ini faedah, ini ilmu. Saya belum tahu, jadi tahu. Subhanallah, ini luar biasa ini faedahnya. Ya. Alhamdulillah. Kita enggak sadar, barangkali apa yang kita pasang, apa yang kita dari faedah-faedah ilmiah itu, ada yang baca, mereka sadar, mereka taubat. Ya. Mereka meluruskan lagi, yang tadinya melencong jadi lurus. Ya. Kita enggak tahu. Ya. Tanpa sadar, Allah sudah balas kita dengan kebaikan disebabkan kebaikan yang didapat oleh saudara kita yang mendapatkan faedah dari apa artikel tersebut. Ya. Nah, ini mendakwahkan kebenaran. Maka hendaknya kita terus melihat ya, ibadah kepada Allah, mengangkat kebodohan dan diamalkan, kemudian menyebarkan, mendakwahkan kepada orang lain. Ya. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain. Waqad marra hadis Abi Hurairah fi salasah. Juga telah berlalu hadis Abu Hurairah. Alladzina yushabun ilan nar, tentang tiga golongan yang diseret ke dalam neraka. Ahaduhum, salah satunya adalah alladzi yuqalu lahu innama ta'allamtu liyuqala 'alim wa qad qil. Di antara salah satu yang diseret ke dalam neraka itu yaitu seseorang yang mempelajari ilmu supaya disebut 'alim wa qad qil, dan dia telah mendapatkannya. Dan dia telah dikatakan alim ketika di dunia. Ya, disebutkan di sini. Hadisnya panjang. Saya baca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nasi yuqdo alaihi yaumal qiyamah." Sungguh manusia yang pertama kali akan dihakimi pada hari kiamat adalah satu. Rajulun ustushida fi sabilillah, seseorang yang berjihad di jalan Allah. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu. Kemudian didatangkan nikmat Allah kepada dia, fa'arafah. Kemudian dia membenarkan, iya itu nikmat yang Allah berikan. Qala fama amilta fiha, Allah bertanya kepada dia di hari kiamat. Ya, fama amilta fiha, dengan apa? Ya. Atau untuk apa engkau amalkan atau pergunakan nikmat tersebut? Qala qataltu fika hatta ustushidtu. Aku berperang karenamu hingga aku menjadi syahid. Qala kadzabta, engkau berdusta, kata Allah. Walakinnaka fa'ata liqala huwa jari. Tetapi engkau melakukan itu berperang di medan perang hanya supaya dikatakan engkau jari, engkau pemberani, engkau pahlawan. Waqad qila, dan itu telah dikatakan kepadamu. Engkau telah mendapatkan balasannya di dunia bahwa engkau dikenal sebagai seorang yang pemberani. Ternyata engkau mempunyai tujuan lain. Ya, bukan karena Allah tetapi karena supaya disebut pemberani. Summa amara bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk menyeret laki-laki tersebut ke dalam neraka. Padahal matinya dalam keadaan syahid di medan perang. Tetapi ketika tujuannya bukan karena Allah, sebaliknya menjadi bumerang untuk dia. Ya. Yang kedua, wa rajulun wassa'allahu alaihi wa atah, yaitu seseorang yang diberikan banyak nikmat, ya, min asnafil mal, dari bermacam-macam harta. Fa'utiya bihi, kemudian didatangkan nikmat Allah kepadanya, fa'arafahu, dan dia meyakini, membenarkan nikmat Allah tersebut. Qala, kemudian Allah berkata atau bertanya kepadanya, fama amilta fiha, apa yang kau amalkan dengan nikmatku tadi? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyun fiqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Tidak ada kebaikan, tidak ada jalan kebaikan kecuali aku infakkan harta tersebut karenamu ya Allah. Qala kadzabta, Allah berkata engkau dusta. Walakinnaka fa'atal yuqala huwa jawad. Engkau beramal, berinfak hanya supaya disebut jawad, dermawan. Faqad qila, dan kau telah dikatakan disebut dermawan ketika di dunia. Na'udzubillah. Maka jangan tertipu dengan amalan kebaikan kita. Kita beramal, tapi kita enggak tahu, ya, apakah amalan kita itu diterima atau tidak. Sehingga sepantasnya terus beramal, terus perbaiki niat. Jangan sampai kita sudah lelah beramal, rela kita dicela, ya, dalam menegakkan agama Allah. Ya, beramal susah, berat. Tetapi kemudian kita di akhirat tertipu dengan amalan kita. Ya, kita merasa sudah banyak ibadah, ternyata hanya supaya disebut ini dan itu. Ya. Maka jangan tertipu dengan kebaikan yang kita lakukan, terus berusaha, berusaha melakukan kebaikan dan terus berusaha memperbaiki niat. Ya. Hati manusia berbolak-balik. Ya. Selalu berbolak-balik. Harus terus dilawan. Ya. Para sahabat mengatakan berat, menjaga niat ikhlas berat. Ya, harus ada kesungguhan dari jiwa ini untuk melawan. Lillahi ta'ala. Ya. Qala summa amara bihi fasuhiba. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk menyeretnya ke dalam neraka. Ya, ala wajhi hatta ulqiya finnar, di atas wajahnya, diseret di atas wajahnya ke dalam neraka. Wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al qur'an fa utiya bihi fa 'arafahu ni'amah. Kemudian yang ketiga, laki-laki yang mempelajari ilmu, mempelajarinya, membaca Al-Qur'an, kemudian fa utiya bihi fa 'arafa, Allah datangkan nikmat-nikmat Allah, fa'arafa, dan laki-laki tersebut kemudian mengakuinya. Qala fama amilta fiha, apa yang kau amalkan, ya, atau apa yang kamu pergunakan dengan nikmat-nikmat itu tadi. Qala ta'allamtul ilma, aku mempelajari ilmu. Wa 'allamtuhu, aku mengajari ilmu. Wa qara'tu fika, aku mempelajari, membaca Al-Qur'an karenamu ya Allah. Qala, Allah Ta'ala berkata, kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka ta'allamta liqal huwa 'alim. Engkau belajar hanya supaya disebut 'alim. Wa qara'tal Qur'an, engkau belajar membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, liqal huwa qori. Supaya disebut qori. Ya. Tsumma amara bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk menyeretnya ke dalam neraka. Ya, hadis rawahu Muslim. Tiga golongan yang subhanallah kalau zahirnya kita lihat dia orang yang soleh, berjihad di jalan Allah, kemudian berinfak di jalan Allah, mempelajari ilmu, mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, tetapi untuk tujuan duniawi. Apa akhir kehidupannya? Suhiba finnar, diseret ke dalam neraka. Oleh karena itu barakallahu fikum. Ya, hendaknya kita terus memperbaiki niat kita. Jangan sampai kita mendidik anak-anak kita, mengajar anak-anak kita hanya untuk mendapatkan kesenangan duniawi. Mendapatkan kesenangan duniawi meskipun harus mengorbankan kehidupan akhirat, mengorbankan balasan Allah di akhirat. Ya, karena kembali kepada apa yang saya sampaikan dari kitab Tauhid, minasyirki termasuk kesyirikan, iradatul insan, keinginan manusia, bi'amalihid dunia, dengan amalan akhiratnya untuk urusan dunia. Nah, kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, masih beliau mengingatkan sahabat-sahabatnya agar terus meluruskan niat ya di dalam menuntut ilmu, yaitu kata beliau, man yabtaghul ilma liyubahiya bihil ulama, siapa yang mencari ilmu dalam rangka untuk berbangga-bangga dengan ulama, supaya disebut alim, supaya disebut ustad, supaya disebut ini dan itu. Kenapa kamu belajar? Ya, supaya disebut alim. Meskipun dia tidak ucapkan, tapi hatinya mengatakan demikian, hati-hati. Ya, justru amalan hati itu yang dihisab, bukan ucapannya. Ya, barakallahu fikum. Hatinya berkata A, lisannya berkata B. Yang dihisab, amalan hatinya. Ya. Maka jangan sampai ya, para santri, ya, kita semua mempelajari ilmu untuk berbangga-bangga. Wah, saya disebut alim. Saya senior di sini. Saya lebih berilmu daripada yang lainnya. Saya ikhwah lama. Nah, hati-hati. Ya. Atau menjadikan kita tidak mau berbaur. Tidak mau belajar. Karena mungkin merasa malu. Wah, saya sudah lama ngaji. Sementara ini ikhwah-ikhwah baru. Ya. Jatuh pamor saya nanti. Lah, hati-hati. Itu bisa merubah niat kita di dalam thalabul ilmi. Dan bisa mempengaruhi akhirat kita. Na'udzubillah. Auliyu mariya bihi sufa. Atau yang mempelajari ilmu. Dalam rangka untuk. Yumari bihi sufaha. Mendebat para orang-orang bodoh. Ya. Minter-menterin orang. Orang bodoh. Ya. Berkata. Dengan suatu ucapan. Ya, terhadap orang-orang bodoh. Yang kemudian orang bodoh tersebut melemparkan pujian kepada. Kepadanya. Karena menganggap oh, dia benar. Dia alim. Ya. Hati-hati. Ya, daripada mempelajari ilmu dengan tujuan demikian. Au taqbalu afidatan nas, atau dia mempelajari ilmu dengan bertujuan untuk mendapatkan atau meraih hati manusia ilaihi kepadanya. Fa ilan nar, maka tempat kembalinya adalah neraka. Siapa yang mencari ilmu untuk berbangga-bangga dengan ulama atau mendebati orang-orang bodoh atau meraih hati manusia, simpati manusia, fa ilan nar, maka tempat kembalinya adalah neraka. Wa fi lafdin, dalam riwayat yang lain, adkhalahullahu an-nar, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Akhrajahu Tirmidzi. Riwayat Tirmidzi. Kemudian yang terakhir saya sampaikan kepada para santri dan juga kepada para ikhwah yang lainnya yang mungkin mempunyai keilmuan lebih daripada yang lainnya, hendaknya dia bersungguh-sungguh menyampaikan kepada yang lain, membaginya kepada yang lain dalam rangka sedekah. Ya. Kata Syekh Mukbil, zakatul ilmi ta'limuhu. Zakatnya ilmu itu adalah dengan mengajarkannya. Ya. Kita sering melakukan zakat harta atau zakat fitr sebagai pembersih harta kita, pembersih jiwa kita. Maka ilmu pun demikian. Ya. Zakatnya adalah dengan mengajarkannya. Kalau misalnya di antara antum, ya para santri mempunyai kemampuan atau ikhwah mempunyai kemampuan mengajarkan, maka ajarkan kepada orang yang meminta. Karena menyembunyikan ilmu, enggan untuk mengajarinya diancam dengan kekangan dari neraka. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man su'ila an ilmin fakatamahu. Siapa yang ditanya tentang ilmu, ajarin saya akhi, ajarin saya abu, ya. Fakatamahu, kemudian dia menyembunyikannya, tidak mau mengajarkannya tanpa alasannya syar'i. Uljima yaumal qiyamah, dia akan dikekang dengan kekangan, ya, pada hari kiamat, bili jamin minar, dengan kekangan dari api neraka. Ya. Maka kalau kita diberikan anugerah kelebihan, ya, ilmu daripada yang lain, ajarkan. Jangan bakhil. Karena ilmu yang kita sampaikan kepada mereka, itu hakikatnya akan memberikan manfaat besar kepada diri kita. Walhamdulillah Allah berikan kemampuan kepada antum hafal Quran. Allah berikan kemampuan kepada antum bisa bahasa Arab. Allah berikan kemampuan kepada antum bisa ini dan itu. Maka, ya, ajarkan, dakwahkan kepada yang lainnya. Nah, ya, saya ulangi. Siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, kemudian dia menyembunyikannya, tidak mau mengajarkannya, ya, uljima yaumal qiyamah, dia akan dikekang pada hari kiamat, bili jamin minnar, dengan kekangan dari api neraka. Ya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, ya. Apa doa beliau? A'udzu bika min ilmin la yanfa. Ya Allah, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa ilmu yang tidak bermanfaat? Satu, dia ilmunya benar, tetapi tidak diamalkan. Itu tanda ilmunya tidak bermanfaat. Ilmunya benar, tapi tidak diamalkan. Maka kita berlindung dari mengetahui suatu ilmu tapi tidak diamalkan. Kemudian yang kedua, termasuk ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang mengarahkan kepada kesesatan. Ilmunya enggak beres, ilmunya enggak benar. Ya, ilmunya tidak benar. Ya. Maka kita berlindung kepada Allah. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibah. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku yang benar itu benar dan anugerahkan kepadaku untuk mengikutinya. Ya. Wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, perlihatkan kepadaku yang batil itu batil. Ya. Dan anugerahkan kepadaku untuk bisa menjauhi dan meninggalkannya. Ya. Kita berlindung kepada Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Satu, ilmu yang tidak diamalkan atau tidak diajarkan. Dan yang kedua, ilmu yang mengarahkan kepada kesesatan dan penyimpangan. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam riwayat Al-Asbahi di dalam kitab Targhib halaman 2167, kata beliau, man ta'allama ilman, siapa yang mempelajari suatu ilmu, lam ya'mal bihi, ya, yang dia tidak beramal dengannya, lam yazidhul ilmu illa kibron, maka ilmu tersebut tidak akan menambah untuknya kecuali kesombongan. Ya. Siapa yang mempelajari ilmu, tetapi tidak diajarkan ilmu, tidak diamalkan ilmunya, maka ilmu itu hanya akan menambah kesombongan saja. Oh ya, saya lebih berilmu. Oh ya, saya berini, saya itu. Nah, hati-hati. Maka hendaknya kita mengamalkan ilmu kita, agar ilmu tersebut tidak menjadi bumerang, dan tidak menjadikan kita sombong. Lihat iblis. Ya. Iblis adalah ya musuh terbesar kita, ya, yang mengeluarkan, yang menjadi sebab keluarnya Nabi Adam, dan yang menjadikan dia keluar dari surga adalah kesombongan. Ya. Barakallahu fikum. Ingat, kesombongan yang mengeluarkan atau yang menjadi sebab keluarnya iblis daripada surga, merasa lebih baik daripada Adam. Ya, karena Adam diciptakan dari tin, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia, kata iblis. Nah. Maka kalau misalnya nanti ada yang ranking 1, ya, jangan sombong dengan yang lainnya. Wah, saya ranking 1, itu rankingnya 10, itu rankingnya, jangan sombong, ya. Jangan sombong. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuja'u bil 'alimi su' yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti akan didatangkan seorang alim yang su', yang jelek. Fayukdzafu finnar, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Fayaduru biqasbihi kama yadurul himar. Kemudian dia dikeluarkan ususnya dan mengelilinginya seperti yadurul himaru, seperti himar, keledai yang mengelilingi apa? Pelanaknya atau tonggaknya, ikatannya. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya. Ini lagi di neraka pada hari kiamat. Orang tersebut, alim tapi jelek, ya. Dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian ditanya oleh penduduk neraka yang lain, bima lakita hadza, ya. Apa yang kau lakukan sehingga terjadi atau disiksa dengan sedemikian? Wa inna ma ihtadaina bika, padahal dahulu, ya, kami meminta petunjuk darimu. Fayaqul, maka dia menjawab, kuntu ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Dahulu, ketika di dunia, aku menyelisihi kalian. Aku melarang kalian, tapi aku mengerjakannya. Aku memerintahkan kalian, tapi aku tidak pernah mengamalkannya. Hati-hati. Terkhusus para ustadz, para da'i. Ya. Kuntu ukhalifakum. Dahulu aku menyelisihi kalian. Aku memerintahkan, ya ikhwah, begini, begini, begini. Tapi aku tidak mengerjakannya. Atau aku melarang, jangan, jangan, jangan. Tetapi aku justru mengerjakannya. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh, sungguh mengamalkan agama ini berat. Mengamalkan agama ini berat. Mendakwakan agama lebih berat. Kenapa? Karena akan dimintai pertanggungjawaban semuanya. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian waqala Hilal bin Al-Ala. Berkata Hilal bin Al-Ala, "Thalabul ilmi syadidun." Mempelajari ilmu itu berat. Ya. Mempelajari ilmu itu berat. Ya, yang santri yang mau mondok, antum berpisah dengan orang tua, di rumah biasa makan pakai ayam, mondok makannya pakai sate, sayur tempe, sayur tempe, sayur tempe. Nah, di rumah tidur enak, kasurnya tebal, ada AC, ya, di pondok tidur tipis kasurnya, sempit-sempitan, panas, ya, atau kedinginan karena atapnya pakai AC alami, ya, bolongnya besar, angin masuk dingin. Thalabul ilmi syadid, menuntut ilmu berat, ya. Belum lagi enggak kebagian makan. Belum lagi waktunya tidur, ya, ngantuk sudah dibangunin, ya. Jam 4 sudah bangun, ya. Nah, di pondok seperti itu. Ya. Belum ngantri, lagi kebelet ngantri, berat, ya. Thalabul ilmi syadid, mempelajari ilmu berat, ya. Ini yang saya alami. Yang saya alami di pondok, ya. Yang dialami oleh para ulama terdahulu dalam menuntut ilmu lebih berat. Menempuh perjalanan untuk satu hadis, dua hadis. Ya. Bahkan ada yang sampai meminum air kencingnya sendiri. Dalam keadaan darurat. Di padang pasir gak ada air. Kalau gak minum, mati. Kehausan. Kemudian dia minum air kencingnya. Dalam keadaan darurat, diperbolehkan. Ya. Barakallahu fikum. Saking beratnya dalam apa? Mencari ilmu. Ya. Maka hendaknya kita berkata dengan perjuangan mereka para ulama, ya, dengan para asatidz yang sudah pernah mondok, dengan para santri. Antum di sini jaraknya hanya 10 menit, 15 menit pakai motor, ya. Masihkah bermalas-malasan untuk datang thalabul ilmi? Ya, malu kita. Ya, malu dengan diri sendiri. Allah berikan banyak nikmat, banyak waktu luang. Ya, tapi kita gunakan untuk hal yang sia-sia. Ya. Saya salut, ya, saya kagum dengan beberapa ikhwah. Ya, subhanallah. Mudah-mudahan Allah jaga niatnya, Allah luruskan niatnya. Taklim jauh diselipi sana datang. Perjalanan 2 jam, sejam setengah, belum ngantri, belum masyaallah datang. Sementara kita yang datang dekat pondok sini, dekat masjid, hanya perjalanan 10 menit, 15 menit, enggak datang. Di PCI hanya 3 menit perjalanan naik motor yang di ujung blok B ke sini hanya blok C hanya 1 menit, 2 menit, 3 menit lah katakan. Enggak datang. Ya, ini sudah nikmat yang Allah berikan. Ya, jangan sampai nikmat tersebut Allah cabut. Ya, jangan sampai nikmat tersebut Allah cabut. Berapa banyak di daerah-daerah yang hanya bisa ta'lim 1 bulan dalam sekali, karena kondisi yang jauh, butuh biaya yang besar, ya, untuk mendatangkan ustadz dari luar. Ya, barakallahu fikum. Mereka nggak mampu, mereka rindu sekali dengan ilmu. Sementara antum 24 jam ada ilmu di sini. Ya, barakallahu fikum. Maka jangan disia-siakan ilmu tersebut. Ya, ini antum sedang ibadah. Seperti yang tadi saya sampaikan, menuntut ilmu pahalanya lebih utama daripada jihad. Ketika kita datang ke majelis ilmu, itu kita sedang beribadah kepada Allah, bukan hanya sekedar liburan. Nah, Walau wahibduhu asyad min tolabih. Dan menghafalkan ilmu atau menghafal ilmu lebih berat daripada mencarinya. Setelah kita mencari, menulis, mencatat, menghafal. Berat menghafal. Ya. Terutama menjaganya. Kalau menghafalnya tidak begitu berat. Ya. Satu jam, setengah jam bisa dapat satu lembar. Ya. Tetapi menjaganya seumur hidup. Ya. Menjaga Al-Quran, menjaga hafalan seumur hidup. Berat. Diulang lagi. Nah. Wal amalu bihi asyad, dan mengamalkan ilmu lebih berat. Ya. Banyak godaannya. Ya, banyak godaannya, entah dari dalam, entah dari luar, ya, entah celaan, entah tercaan, ya. Karena kita mengamalkan sunnah dicela, yang berjenggot dibilang kayak kambing, yang dicadar dibilang kayak ninja, kayak hantu, kayak bongkong ya. Nah, naudzubillah, ya. Ini dibilang kayak kebanjiran, yang ini tidak mau berbaur dengan masyarakat, ya. Karena tidak ikut campur dalam tradisi-tradisi, budaya-budaya yang bid'ah, ya, dicela, dicaci maki, ya. Na'udzubillah, ya. Wal 'amalu bihi asyad min hifzihi, dan mengamalkannya lebih berat daripada menghafalnya. Wassalamatu minhu asyaddu minal 'amali bihi, dan selamat, ya, dari ilmu tersebut lebih berat daripada mengamalkannya. Kita tidak tahu siapa yang selamat di antara kita. Wallahi, kita enggak tahu siapa yang selamat. Mungkin antum lebih selamat daripada saya. Atau sebaliknya, kita enggak tahu. Maka sepantasnya bagi kita untuk terus memperbaiki niat. Meluruskan niat, memperbaiki niat, terus diperbaiki. Ketika hati mulai condong, perbaiki lagi. Ketika hati condong, perbaiki lagi. Ya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Kesimpulannya adalah luruskan niat. Jangan sampai kita mempelajari ilmu ini karena dunia. Jangan sampai mempelajari ilmu karena dunia. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Kalau antum sungguh-sungguh dalam menegakkan agama Allah, dalam mengejar akhirat, dunia akan ikut. Semuanya, ya. Semuanya. Ketika kita bersungguh-sungguh dalam menegakkan agama Allah, ya, mengejar akhirat, maka dunia akan ikut. Sebaliknya, kalau kita mengejar dunia, maka akhirat tidak akan ikut, tapi lari. Ketika mengejar dunia, dunia, maka akhirat akan lari. Ya, hati-hati. Orang yang sedang menegakkan agama Allah akan diuji, pasti. Pasti diuji dengan sesuatu dari urusan dunia. Ya. Contoh. Ada ikhwah yang menyampaikan kepada saya, saat adik anak kerja di catering, dia bilang. Dalam satu pekan dia menghabiskan 30 karung beras. Antum mau tidak jadi pensuplainya? Ya. Masya Allah, halal, gak ada masalah. Ya. Tapi ternyata untuk mendatangkan ini harus betul-betul membutuhkan kesungguhan. Harus mengorbankan hari pagi kita sementara kita ngajar. Padahal kalau keuntungan, menjanjikan. Ya kan? Bisa saja kalau kita, wah sudahlah. Enggak usah hiraukan, saya mau ini saja, bisnis saja. Itu hanya tipuan belaka. Ya. Itu hanya ujian yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan kita. Kalau kita tolak karena memang menjaga agama Allah, Allah akan datangkan yang lebih baik, yang lebih besar daripada itu. Ya. Barakallahu fikum. Mungkin ada yang usahanya lagi melejit sekarang. Ya. Mungkin dia berpikir kalau saya tidak ngajar di RBS, usaha saya bisa bikin ratusan. Ya, ratusan kue misalnya. Iya. Nah. Kalau pagi hari. Tapi sayang. Pagi hari saya ngajar. Pilih mana ya? Kalau saya bikin kue ini bisa bikin ratusan. Untungnya jutaan. Bahkan puluhan mungkin. Iya. Tapi kalau saya ngajar. Yang ngajar segini. Enggak banyak. Tapi saya. Akhirat saya yang pergi. Ini yang sedang diuji. Iya. Jangan sampai kemudian dia terjatuh mengorbankan. Sudahlah. Cari yang lain saja yang mengajar. Masih banyak yang bisa ngajar. Saya menekuni usaha saya saja. Ini ujian. Ya, jangan sampai karena antum mengambil ujian ini hingga kemudian hari dijatuhkan, dibinasakan. Dunia enggak dapat, akhirat enggak dapat. Atau dunianya dapat, akhirnya pergi begitu saja. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Intinya ya, para santri, kalau antum sungguh-sungguh mengejar akhirat, dunia akan ikut. Ya, dunia akan ikut. Banyak tawaran yang saya tolak. Ya, ngajar di sini, di pondok, ada yang mau menawarkan Ustaz. Kami ada dana, ya, dirangkas, ya, dari orang awam. Kalau Bagaimana kalau kita buka sekolah? Saya yakin jadi sekolah favorit. Karena di Rangkas ini enggak ada. Anda bilang, jazakallah khair. Alhamdulillah, kami sudah punya santri di Rangkas. Kalau kita cari uang, bisa saja di sana, di Rangkas. Ya. Tapi tidak. Jangan sampai kita tertipu dengan dunia, ya, kemudian kita meninggalkan akhirat kita. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan ucap, kesalahan kata, semata-mata datangnya dari saya dan syaitan. Ya. Adapun kebenaran semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.